Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزكم الله كمسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan telah lalu kita sudah pada bab Idza aqbala aqbal jami'an wa idza adbara adbara jami'an. Bab bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau menghadap kepada sesuatu maka badannya pun ikut menghadap. Kalau berpaling dari sesuatu badannya pun ikut berpaling gitu. Artinya kalau beliau menghadap ke sebelah kanan maka badannya pun ikut semuanya. Jadi tidak kepalanya, wajahnya ke kanan, badannya tidak mengikuti. Ini bukan termasuk. Tapi Rasulullah SAW di antara akhlak beliau adalah apabila beliau menghadap maka badannya pun ikut menghadap, ya, ke arah wajahnya tadi. Di mana ini merupakan kesopanan dan kesantunan dari akhlak Nabi SAW. Di mana ini adalah syama'il, budi pekerti Nabi SAW. Di mana ini adalah kesempurnaan daripada akhlak. Apa hikmahnya? Yaitu idza aqbala aqbala jami'an wa idza adbara adbara jami'an wa la yukhalifu bi ba'di jasadihi ba'dahu, dan badan satu dengan badan yang lain tidak saling berselisih. Ya. Lima fi dzalik min at-talawun wa atharil khiffah. Dikarenakan apabila badan tersebut tidak dihadapkan secara keseluruhan, ini bisa menimbulkan sedikit demi sedikit sifat talawun dan sifat atharil khifa, yaitu sikap yang kurang baik. Ya, talawun artinya seolah-olah menghadap ke kanan tetapi badannya tidak menghadap ke situ. Ini namanya talawun. Ya. Kita harus berhati-hati dari sikap ini, talawun fid din, yaitu bergonta-ganti warna dalam beragama, seolah dia berprinsip A tetapi rupanya secara perbuatan seperti B atau yang semacamnya. Kemarin berkata A, kemudian hari ini sudah berbeda kembali menyelisih perkataannya. Maka dalam dia berakhlak dan juga berbudi pekerti, beretika, dia pun sama. Tidak basa-basi, tetapi benar-benar memang ketulusan daripada kebaikan akhlak itu ditunjukkan dari lisannya, dari wajahnya, dan dari badannya seluruhnya. Ya, dan juga kalau kita bersikap tidak demikian, akan menimbulkan efek yang tidak baik. Dan beliaulah adalah ahlaman nas wa aqran nas. Beliau adalah manusia yang paling santun, manusia yang paling bermartabat. Kita masuk pada bab yang berikutnya. باب المستشار مؤتمن. باب المستشار مؤتمن yaitu hendaknya seseorang yang kita mintai pendapatnya dalam musyawarah adalah orang-orang yang mu'taman, orang-orang yang amin, terpercaya. Hadatsana Adam qala hadatsana Syaiban Abu Muawiyah qala hadatsana Abdul Malik ibn Umair an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Haitham telah menceritakan kepada kami, yakni Adam belum mengatakan telah menceritakan kepada kami Syaiban ibn Muawiyah, Abu Muawiyah belum mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibn Umair. Ya. Abdul Malik ibn Umair ini sebenarnya ulama besar, ya. Beliau ulama besar, bahkan beliau satu rating dengan Amir Syabi. Hanya saja usia beliau itu sangat tua, lebih dari 100 tahun umurnya. Sehingga ketika di akhir-akhir hidup beliau agak sedikit berbeda hafalannya. Ya, sehingga kalau hadis-hadis itu disampaikan di akhir-akhir usia beliau, maka perlu diperkuat dengan riwayat yang lain. Ya. Tetapi beliau, wallahu ta'ala alam, ini riwayat salah satu ketika beliau masih kokoh hafalannya, ya, dilihat dari yang meriwayatkan darinya, yaitu Syaiban Abu Muawiyah. Abdul Malik bin Umair mengatakan dari Abi Salamah bin Abdurrahman dari Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Al-Haytham, ya, Abu Al-Haytham ibnu Tayyahan. Abu Al-Haytham ini Ashabu Badr, termasuk sahabat yang ikut perang Badr. Rasul bertanya kepada beliau, "Hal laka khadim?" Kamu punya pelayan? Qala la, beliau mengatakan tidak wahai Rasul. Qala fa idza atana sabyun fa'tina. Kemudian ya, didatangkanlah kepada kami ya. Kemudian diberikanlah kepada kami yakni pelayan tersebut. Wa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'sain laisa ma'a thalith. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditatangkan dengan dua kepala, itu dua orang. Fa'atahu Abu Al-Haytham, maka ditatangkan kepada Abu Al-Haytham. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhtar min huma, pilihlah di antara dua ini. Qala ya Rasulullah, ikhtar li. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, pilihkan bagiku saja wahai Rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sabyun ini adalah istilahnya yaitu orang yang ditawan sebelumnya kemudian menjadi budak atau pelayan. Ya, biasanya begitu. Kalau dulu ketika sebuah desa kalah perang, maka nanti istrinya atau anaknya atau budaknya akan diambil oleh yang menang, bisa jadikan budak atau dijadikan sebagai pelayan. Maka ini diberikan kepada Abu Al-Haytham. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mustasyar mu'taman. Khudh hadha fa inni ra'aituhu yusalli wastawsi bi khaira." Sesungguhnya yang diajak musyawarah itu harus yang terpercaya. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihkan pelayan. Ini khadim ya, bukan budak, pelayan. Dari yang mu'taman. Pelayan itu diberikan yang mu'taman, yang bisa menjaga amanah. Ya, Rasulullah memberikan pelayan yang bisa menjaga amanah. Karena khadim itu tahu aib di rumah kita. Dia berada di rumah kita, melayani kita, memenuhi kebutuhan kita, dan melihat aib-aib kita. Ya. Dan terkadang sering khadim tersebut diajak bicara, mengetahui rahasia-rahasia kita. Maka sekecil apapun orang yang diajak musyawarah, termasuk khadim, termasuk pelayan, harus mu'taman. Harus bisa menjaga amanah. Khudh hadha, ambil ini. Ra'aituhu yusalli. Aku melihat ini orang yusalli. Ya. Dia menjaga salatnya. Wastausi bi khaira, dan wasiatilah dengannya kebaikan. Bisa bermakna wasiatilah pelayan tersebut dengan kebaikan, atau maknanya istausi bihi khairan, yaitu aku wasiatkan kepadamu untuk berbuat kebaikan pada pelayan ini. Itu bermakna dua. Seperti hadis istausu bin nisa'i khaira, nasihatilah wanita dengan kebaikan. Atau bisa bermakna aku nasihatkan kepadamu untuk berbuat baik kepada wanita. Bisa dua-duanya. Faqala imra'atuhu, maka istri dari Abul Haitsam mengatakan, "Ma anta bibaligh maqala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa an tu'tiqahu." Sesungguhnya engkau tidak memenuhi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan padanya, illa an tu'tiqahu, kecuali hendaknya engkau bebaskan dia, yaitu lepaskan saja, enggak usah jadi pelayan. Fahu atik, maka beliau mengatakan fahu atik, dia bebas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah lam yab'ats nabiyyan wal khalifatan," tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus satu nabi pun, atau tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus satu khalifah pun, "illa walahu bitanatan," kecuali nabi atau khalifah, raja tersebut memiliki bitanah. Bitanah adalah sahibus sir, yaitu teman-teman yang mengetahui rahasia dia. Setiap manusia punya seperti ini. Itu teman yang tahu rahasia dia dan membisiki kepada dia sesuatu, memberikan pertimbangan-pertimbangan. Ini namanya bitanah. Ya, bitanah, teman karib. Bukan hanya teman karib, dia tahu rahasia kita dan dia senantiasa memberikan pemasukan-pemasukan kepada kita yang akan kita jalankan dari pemasukan tadi, pendapat-pendapat dari orang tersebut. Maka perlu diketahui, tidaklah satu nabi pun dan juga tidaklah seorang pemimpin pun ketika diutus oleh Allah kecuali memiliki dua bitanah. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Satu bitanah itu memerintahkan dia untuk berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. Wa bitanatun la ta'luhu khabala. Dan bitanah la ta'luhu khabala. Wa may yuqa bitanata su faqad wukhiya. Yaitu la ta'luhu khabala, maknanya dia enggak mempedulikan benar atau salah, demikian akan dibiarkan. Ya, la ta'luhu khabala. Ya, yaitu bitanah yang kedua ini adalah bitanah yang kalau melihat diajak musyawarah sudah tahu itu tidak baik, malah justru dia biarkan. Ya, ini namanya ya, la ta'luhu khabala. Dan ini ikhwana fiddin azakumullah, perkara yang sangat jelek. Atau makna daripada la ta'luhu khabala, yaitu tidaklah meninggalkan satu khabal. Khabal diartikan fasad. Ya. Tidaklah meninggalkan satu kejelekan kecuali diarahkan kepada kejelekan tadi. Ya. Ini bitanah. Dua bitanah. Ya, dari bitanah tusu, yaitu dia membiarkan orang itu berada dalam kerusakan, atau bahkan mengarahkan orang tersebut di dalam kerusakan. Na'udzubillah min dzalik. Wa may yuqa bitanata su, dan barang siapa dia dilindungi oleh Allah dari bitanah yang jelek, dari teman yang jelek, dari teman musyawarah yang jelek, maka faqad wuqiya, maka dia telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fi din azakumullah, dalam bab ini sangat jelas maknanya, yaitu al-mustasyar mu'taman. Hendaknya kita ketika mau bermusyawarah, itu kita pilih yang amin, yang terpercaya. Ya. Yang engkau akan memberikan permasalahan-permasalahan yang engkau sedang hadapi kepadanya. Ya. Maka perlu dan wajib bahkan memilih orang-orang yang amanah, yang amin. Ya, yang amanah. Dan amanah ini sangat mahal, ikhwanu fillah jazakumullah. Amanah ini sangat mahal, dan amanah itu la budda lahul ilm, harus didasari oleh ilmu. Betapa banyak orang yang katanya amanah tapi karena enggak punya ilmu, dia salah dalam penyampaian atau dalam menyembunyikan sesuatu. Akhirnya fasad yang dihasilkan. Akhirnya kerusakan yang ditimbulkan oleh ya apa pendapat-pendapat dan arahan-arahan dia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini namanya al-mustasyar mu'taman, yaitu kalimat khabar bima'na al-insya. Ya, yaitu walaupun ini pengkhabaran, orang yang diajak musyawarah adalah yang terpercaya. Maksudnya apa? Bermusyawarahlah dengan orang yang terpercaya. Itu maksudnya. Ini khabar tapi bermakna insya. Ay alladhi anna alladhi yastasyaru labudda an yakuna aminan. Yaitu merupakan sebuah kehausan. Orang-orang yang kita ajak musyawarah adalah orang-orang yang amin. Orang-orang yang terpercaya. Ya. Dan masuk dalam al-amin adalah as-sidq wal-ilm. Ya. Ketika seseorang dikatakan amin, terpercaya, maka berarti orang tersebut jujur. Berarti orang tersebut memiliki ilmu. Berarti orang tersebut memiliki basirah, memiliki pengalaman, ya cara pandang yang dalam dan luas dalam menghadapi semua permasalahan. Ini harus kita dalam mengajak musyawarah. Jangan sampai kita mengajak musyawarah orang, kemudian orang tersebut memberikan pemasukan, memberikan pendapat-pendapat yang justru menyesatkan kita. Jangan sampai. Ini sangat berbahaya, ikhwan fillah jazakumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya amanah, ya. Sesungguhnya amanah ini merupakan perkara yang sangat besar. Awwalu ma yuqbad, ya, pertama kali yang akan diangkat dari hati-hati kaum muslimin adalah al-amanah. Amanah. Ya. Sehingga sangat penting amanah ini. Dikarenakan yang namanya amanah adalah hadd bainal nifaq wal iman. Amanah ini adalah pembatas antara kemunafikan dan keimanan. Antara kemunafikan dan keimanan. Karena Rasulullah SAW bersabda mengenai ciri-ciri orang munafik, idza tumina khana. Apabila diberi amanat, dia khianat. Ya. Sedangkan orang-orang yang beriman, addul amanah. Mereka menunaikan amanat. Sehingga yang namanya amanat ini, kalau dia tunaikan, ini ciri orang yang beriman. Kalau dia khianati, dia lalaikan, ciri orang munafik. Ya. Sehingga hati-hati. Yang namanya amanah, ya, diberikan kepada kita, ya, ketika kita menerimanya, maka kita harus menunaikannya sesuai dengan, ya, layak amanah tersebut dijanjikannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting. Yang namanya amanah, ya, min ma'anil amanah, di antara makna daripada amanah, kandungan daripada amanah, ayyakunal mar'u nasihan mukhlishan li akhihi al-muslim. Yaitu hendaknya seseorang itu menasehati saudaranya dengan ikhlas. Waqta istisyaratihi iyyahu fi muhimmatil hayah, khususnya ketika seorang muslim itu mengajak dia musyawarah dalam perkara-perkara penting kehidupannya. Entah itu masalah agama, ataupun masalah muamalah, atau masalah dunia. Maka hendaknya kalau kita memang dipercaya ada orang yang minta musyawarah, kita tunaikan amanahnya. Kita tunaikan jalan keluar yang terbaik. Ya. Ala ya'luhu juhdan fi taqdimi afkari wa musyawaratihi. Yaitu hendaknya dia kerahkan seluruh pikirannya, wa tajarubihi, dan juga pengalaman-pengalaman yang pernah dia miliki untuk disampaikan, untuk membimbing teman yang meminta musyawarah kepadanya. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memilihkan khadim, pelayan, untuk Abul Haitham. Ya. Itu salah satu cirinya. Ya, yang Rasulullah SAW sabdakan tadi, khudh hadza fa inni qad ra'aituhu yusalli. Ambil pelayan yang ini. Aku lihat dia adalah pelayan yang rajin dalam menegakkan salat. Stausi bihi khaira. Dan berbuatlah baik kebaikan kepadanya, atau bisa bermakna hendaknya engkau menasehati dia dengan baik. Atau bisa bermakna, mintalah nasihat darinya kebaikan. Ini istausu, istausi bihi khaira. Bisa bermakna demikian. Ya, bisa istausi, yakni talabul wasiyah, meminta nasihat kepada pelayannya. Ya. Tidak bukan perkara yang tercela untuk kita meminta pendapat dari bawahan kita, dari pelayan kita. Barangkali dia memiliki ilmu, memiliki sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, dari hadis ini pula iqamatus shalah dalilun wa alamatun tibatun li salahil mar'i wa khaufihi min Allah taala, yaitu ketika seseorang menegakkan salat, ini adalah dalil, ini adalah sebuah ciri seseorang itu baik atau tidak, seorang itu takut kepada Allah atau tidak. Wa dalilun ala isti'dadihi li tahammulil mas'uliyat wa husni ada'iha, dan juga sebagai dalil qarinah yang menunjukkan ini orang bisa tidak mengemban tanggung jawab atau bisa tidak dia itu menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Wa hadha huwa sabab alladhi li ajlihi ikhtara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li abil haitham al-ikhtara wa qala fa inni ra'aituhu yusalli. Karena alasan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengenal banyak ini pelayan, baru melihat. Tetapi ketika melihat salatnya bagus, terlihat tuma'ninah, terlihat berjamaahnya, tepat waktunya, rawatibnya mengikutinya, maka menilai dengan zahirnya. Ya, dipilihkan ini yang baik. Salatnya bagus. Ya, salatnya bagus. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena yang namanya salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian isbatul umur kulliha lillah. Setelah kita berusaha memberikan pelayan bagi seseorang yang itu akan mengetahui aib-aib kita, akan mengetahui permasalahan-permasalahan kita, kemudian kita serahkan selebihnya kepada Allah. Kita sudah berusaha memilihkan yang terbaik. Tapi ingat, kita tetapkan semuanya kepada Allah. Ya. Fal ma'suman 'asamahullah. Karena yang terlindungi adalah yang dilindungi oleh Allah. Ya. Oleh karena itulah ketika Rasulullah SAW tadi mengatakan ada dua bitanah, yang satunya bitanah yang baik, yang satunya bitanah yang su, yang jelek, maka ketika wa mayyuqa bitanah tasu, barang siapa yang terlindungi dari teman yang jelek, pembisik yang jelek, penyeru yang jelek, lingkungan yang jelek, barang siapa yang terlindung darinya, faqad wuqiya, berarti dia telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa kepada Allah. Ya. Karena terkadang kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi karena lingkungan, karena teman, ya, hasilnya tidak maksimal. Ya. Apalagi sesuatu yang bersifat bersama-sama. Ya. Ya. Dalam mengemban sebuah amanah bersama-sama. Satu saja tidak amanah, bisa rusak semuanya. Ya, oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, al-mustasyar mu'taman. Hendaknya orang yang diajak musyawarah, orang yang diajak tukar pikir, diajak menyimpan rahasia, diminta nasihatnya adalah orang-orang yang mu'taman, orang-orang yang bisa, ya, dipercaya. Mu'taman ay al-amin, yaitu yang bisa terpercaya. Ini penting sekali nih amanah. Karena sekali lagi, ya, al-amanah adalah haddun bainal iman wan nifaq. Pembatas antara iman dan kemunafikan adalah amanah. Kalau amanah itu sudah terangkat, ya sudah. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah salama wal afiyah. Ya. Di mana seorang yang beriman dia akan menunaikan amanat, dan apabila seorang berkhianat tidak menunaikan amanahnya, berarti dia telah jatuh kepada kemunafikan. Ini harus ditanamkan. Jiwa seperti ini itu dari kecil harus ditanamkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau digelari dengan Al-Amin? Sampai dalam keadaan orang-orang musyrikin Arab itu membenci Rasul, menolak dakwahnya Rasul, tapi kalau masalah dia takut akan kehilangan uang, dia takut dalam menyimpan harta di rumahnya, khawatir nanti akan dicuri dan seterusnya, dia titipkan kepada Rasulullah. Ya, dititipkan terus, padahal dakwah ditolak. Tapi kalau masalah titipan, Muhammad saya titip. Sampai ketika Rasulullah SAW mau hijrah, rumah beliau itu banyak barang titipan. Tapi kalau mau beliau kembalikan secara terang-terangan, geger nanti Rasulullah mau hijrah. Akhirnya beliau suruh Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, ini miliknya fulan. Ini adalah titipan mereka. Dan rupanya emas, perak, perhiasan itu yang dititipkan kepada Rasul. Jadi orang-orang musyrikin, ya, yang mereka menentang Rasul dari sisi agama, dari sisi dunia percaya. Kan aneh? Ya tapi begini. Itulah. Kenapa? Karena mereka sudah sangat percaya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak kecil. Dari semenjak beliau muda. Ketika mereka berselisih mengenai siapa yang akan menaruh Hajar Aswad ini. Kelompok besar ini, kelompok besar itu. Mereka ribut, memperebutkan akan meletakkan Hajar Aswad tadi. Tapi kemudian ya mereka berhukum kepada Rasulullah SAW meminta pertimbangan. Ya, yaitu ketika itu mereka yang datang nanti kita akan minta pendapatnya. Rupanya yang datang pertama kali adalah Rasul dan mereka langsung mengatakan Ja'al Amin, telah datang Al-Amin. Akhirnya mereka ridho semuanya dengan keputusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berdagang, wah luar biasa. Orang-orang berlomba-lomba untuk menitipkan dagangan kepada Rasul. Dan orang-orang berlomba-lomba untuk beli dagangan dari Rasul. Karena amanahnya beliau. Ya. Dalam bermusyawarah amanat, dalam bermuamalah berdagang amanat, bahkan dititipi harta, emas, perak, perhiasan, berbagai macam harta benda dititipkan di rumahnya Rasul, disimpan oleh Rasul. Tanpa pamrih, tanpa bayar, tanpa ini dan tanpa itu. Dan beliau kembalikan. Subhanallah. Sehingga perlu kita tanamkan pada diri anak-anak kita itu al-amanah, sikap amanah. Dan amanah tadi perlu kita perhatikan dilandasi dengan as-sidq, kejujuran dan ilmu. Ya, seorang tidak bisa amanah kalau dia enggak jujur. Seorang tidak bisa amanah kalau dia enggak punya ilmu. Cara amanah itu bagaimana? Terkadang orang jujur, polos, tetapi karena dia enggak punya ilmu, akhirnya salah dia dalam bertindak. Akhirnya tidak amanah. Ya. Demikian ikhwan fillah nasakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan pada para sahabatnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu perkara dunia kalian. Ya, itu dalam amanah-amanah duniawiyah kalian lebih tahu. Silakan. Kemudian yang berikutnya bab al-musyawarah. Bab al-masyurah atau al-musyawarah. Bisa dibaca masyurah atau musyawarah. Dua-duanya bisa dibaca. حدثنا الصدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمرو ابن دينار قال قرأ ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه membaca firman Allah Ta'ala وشاورهم في الأمر dan شاورهم في بعد الأمر ya, وشاورهم في الأمر dibaca dengan وشاورهم في بعد الأمر dan bermusyawarahlah dengan mereka pada beberapa perkara ya. Dan syawir secara bahasa istakhrij ara'ahum, keluarkanlah pendapat-pendapat mereka. Bagaimana menurutmu begini? Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Sehingga kalau kita mau bertanya kepada seseorang, bagaimana menurut Anda kalau saya seperti ini? Itu orangnya jangan sembarangan, harus kita amanah. Percaya dengan orang tadi. Jangan setiap orang yang pinggir jalan, bagaimana menurut Anda dengan pendapatnya, keadaan sekarang, ekonomi sekarang, ya rusak pendapatnya. Ya. Istakhrij ara'ahum ya. Tatayyuban liqulubihim, untuk supaya tenang jiwanya. Oh, rupanya pendapat seperti ini yang mendukung banyak dari teman-teman, dari orang-orang. Orang-orang yang bagus, ya. Demikian sanadnya sahih. Wa syawirhum fi ba'dil amr ay la tajib musyawaratu masyura fi jami'ul umur. Nah, ini ya apa namanya? Qiraah ini, qiraah dalam surah Ali Imran ayat 159 wasyawirhum fil amr, yaitu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan bermusyawarahlah kepada mereka pada perkara. Nah, perkara ini sebagian mengatakan semua perkara. Ya, fa idza azamta, kalau kamu sudah berazam ingin melakukan sesuatu, fatawakkal 'ala Allah. Nah, rupanya Ibnu Abbas membaca wasyawirhum fi ba'dil amr. Ya, musyawarahlah dengan mereka dengan sebagian perkara. Artinya kalau kita musyawarah itu jangan terbuka seluruhnya dan jangan semua perkara dimusyawarahkan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan kepada orang lain dan cukup dengan keputusan kita sendiri yang kita tahu itu hukumnya. Ya. Tidak semuanya ya, pada seluruh perkara kita musyawarah. Dikit-dikit musyawarah, dikit-dikit tidak. Tetapi sebagian, apalagi kalau perkara-perkara tersebut mencakup maslahat umat, maslahat orang banyak, ya, maslahat keuangan, perkara yang besar, maka ditekankan untuk musyawarah. Adapun dalam permasalahan-permasalahan yang mungkin teknis, permasalahan yang sudah jelas perkaranya, ini enggak usah musyawarah. Atau sebagian ulama berdalilkan dengan qiraah Ibnu Abbas ini wasyawiruhum fi ba'dil umur fi ba'dil amr, yaitu fi ba'dil amr maksudnya selain perkara ibadah. Kalau ibadah artinya bagaimana menurut ya? Cocok enggak kalau sholat subuh itu cuma 2 rakaat? Nah, ini diajak musyawarah, diajak jajak pendapat, bagaimana menurut Anda? Ini enggak bisa. Enggak bisa seperti ini. Ingat, jajak pendapat itu namanya musyawarah. Jajak pendapat itu kita mendatangi setiap orang meminta pendapatnya. Bagaimana pendapat Anda tentang hukum misalkan potong tangan? Kebanyakan wa aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan manusia enggak tahu akan jawab enggak setuju. Tapi perkara-perkara yang sudah jelas dalam agama jangan kemudian dimusyawarahkan untuk diputuskan dengan keputusan yang berbeda, enggak boleh. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah wasyawiruhum fil amr, yakni fi ba'dil amr, pada sebagian perkara. Ya. Ini penting sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau sering bermusyawarah dengan para sahabatnya kalau terkait metode pertempuran, cara penyerangan ya, seperti ketika perang Khandaq ya. Khandaq parit dalam berperang tidak pernah dikenal oleh orang Arab. Baik itu Arab Hijaz, ya Arab Irak, Arab Mesir, Syam, Yaman, enggak pernah mengenal berperang dengan parit. Ya. Tetapi asal muasal daripada perang menggunakan parit Khandaq tersebut adalah dari Persia. Yaitu dari sahabat Salman Al-Farisi. Ya. Beliaulah yang dengan cemerlangnya kemudian setelah dimusyawarahkan dengan Rasulullah mengusulkan perang dengan menggunakan metode parit. Yaitu perang pertahanan kota. Ketika kamu diserang oleh musuh, maka mereka membuat parit sehingga akan ya menghalangi musuh itu langsung menyerang kota kita. Ini semuanya dikenal ikhwan fillah azakumullah dalam ya perkara-perkara yang Rasulullah ya menyangkut maslahat banyak, beliau bermusyawarah. Ya, demikian ikhwan fillah azakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد عن السري عن الحسن قال الله بلو مغتكا يعني الحسن والله ما استشار قوم قد إلا هدوا لأفضل لأفضل ما بحضرتهم. Demi Allah, tidaklah sebuah kaum itu bermusyawarah kecuali mereka diberi petunjuk kepada perkara yang lebih baik. Ya, tidaklah mereka bermusyawarah kecuali diberi petunjuk oleh Allah mendapatkan perkara yang lebih baik. Wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka hendaknya syura bainahum, dimusyawarahkan di antara mereka. Amruhum yaitu perkaranya mereka. Perkaranya umat, perkaranya muamalah, bukan ubudiyah. Kalau ubudiyah sesuai dengan hasil tarjih keputusan bahwasanya sholat itu harus demikian. Gak bisa. Gak bisa seperti ini. Kalau masalah ubudiyah, ibadah, ya gak ada seperti ini. Ya. Atau masalah-masalah yang sudah ananas pendalilannya. Bahwasanya ketetapan dalam hukuman ini seperti ini, hukuman itu seperti itu, sudah ada dalil, maka tidak boleh ada satu musyawarah pun yang membatalkannya. Gak boleh. Tidak boleh ada kesepakatan apapun yang membatalkannya. Tidak boleh. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Dari sini, ya, dari hadis ini dan ya, ini asar ini, riwayat yang sahih kalau kita lihat sanadnya. Yakni pentingnya kita untuk bermusyawarah. Ya, pentingnya kita untuk bermusyawarah. Bahkan dengan kita bermusyawarah itu kita tidak akan menyesal. Ya, kita tidak akan menyesal. Beda kalau keputusan sendiri. Keputusan-keputusan sendiri ketika salah, kepada siapa akan dituntut? Kepada dia sendirian. Tapi kalau hasil musyawarah, kok begini? Ini sudah di hasil musyawarah. Walaupun salah, yang menanggung itu banyak. Ya, yang menanggung itu banyak. Inilah yang namanya musyawarah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hendaknya dikatakan para ulama, hendaknya kita dalam bermusyawarah itu mengumpulkan ya istama'a ahlal hil wal aqd, yaitu mengumpulkan orang-orang yang bisa memutuskan perkara, orang yang bisa cerdik, cerdas, cermat di dalam membuat sebuah keputusan. Yang pertama, ahlul hil. Orang itu bisa memecahkan perkara yang sedang dimusyawarahkan. Kemudian ahlul aqd. Setelah pecah permasalahannya, setelah benang kusutnya terurai, maka dia harus membuat sebuah aqd. Sebuah keputusan, tali yang mengikat dengan keputusan yang baik. Sehingga inilah ya, orang yang harus bisa diajak musyawarah. Dia bisa memahami permasalahannya, inti permasalahannya, kemudian bisa menguraikannya. Setelah terurai, maka dia bisa merajut kembali dengan rajutan yang kokoh dan rapi. Inilah hendaknya dalam musyawarah. Ya. Sehingga jangan bermusyawarah dengan orang yang berusus pendek. Usus pendek, baru masuk, langsung keluar. Paham? Baru tahu perkara, langsung keluar dari mulutnya. Saya dengar katanya, wah, keluar semua. Ya, tidak diproses dulu. Istilahnya kalau usus pendek kan begitu, baru makan lewat mulut, mohon maaf, langsung keluar lewat belakang. Yang dimaksud di sini adalah kiasan, yaitu jangan bermusyawarah dengan orang yang baru dengar lewat telinga, kemudian tidak diproses dalam hatinya dan akalnya, langsung keluar dari mulutnya. Tercela yang seperti ini. Ya, tercela. Sehingga Rasul mengatakan ya sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsma ay yaqula bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu teranggap jelek kalau dia mengatakan setiap apa yang pernah dia dengar. Baru dengar katakan. Kalau orang Jawa mengatakan modal jare adol jare. Belum diolah, belum dimatangkan, belum diteliti, belum ya difahami, sudah langsung dibicarakan. Ya, maka yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, jangan diajak musyawarah. Hasilnya pun akan sangat mengecewakan, ikhwan fillah azakumullah. Ya. Fadhlikum mendengarkan azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن Ikhwanu fi din a'azakumullah. Ya, kembali kepada al-masyurah atau al-musyawarah. Bisa dibaca dua. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya al-masyurah atau al-musyawarah hendaknya kita memilih dari orang-orang yang mu'taman, orang-orang yang bisa dipercaya. Ya. Dan salah satu contoh tadi yang terpercaya adalah istrinya Abul Haitham dalam hadis yang pertama tadi. Ya, istrinya Abul Haitham ketika mendapati Abul Haitham dipesankan oleh Rasul. Ini kayak, singkatnya begini, saya kasih pelayan ini, khadim. Dia pelayan yang baik. Ya, wastausi bihi khaira. Dan aku wasiatkan, wastausi bihi khaira. Aku wasiatkan hendaknya kamu berbuat baik kepadanya. Maka ketika mendapati Abul Haitham ya kurang, ya, sebagaimana istri mengatakan, "Ma anta bibalih maqala fihi nabi illa an tu'tiqahu." Sesungguhnya engkau tidak memenuhi pesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pelayan ini. Maka hendaknya engkau bebaskan saja. Saya paham ini. Ya, maka kemudian dibebaskan. Dari sini ikhwan fillah azakumullah, perkara yang sangat bagus ketika kita diserai sebuah amanah, ya, teman di samping kita itu kalau dia teman yang baik, bitanah, ya, bitanah yang ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, dia akan mengingatkan kalau kita salah. Hati-hati loh, kamu salah loh, ini kurang amanah ini, diingatkan, kamu salah loh, yang benar begini, jangan begitu. Terus diingatkan. Tetapi kalau bitonah-bitonah su, ya, la ta'luhu khabala, dibiarkan. Mau salah, mau benar, los. Begitu. Monggo. Atau la ta'luhu khabala bisa diartikan, ya, malah justru dikompori untuk berbuat jelek. Nah, yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, beruntunglah ketika kita memiliki bitonah, bitonah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, yang mengarahkan kita kepada kebaikan dan mencegah kita dari kemungkaran. Ini sangat luar biasa. Ya, karena dari sini pula, dari riwayat Abul Haitham tadi, bahwasanya seorang alhamdulillah bisa tidaknya dia menjaga amanah itu sangat terpengaruh dengan bitonahnya, dengan teman sekelilingnya. Sehingga terkadang begini, ini sebenarnya sudah amanah, tapi melihat kanan kirinya kurang amanah, akhirnya, ah itu saja begitu, ikut-ikutan gak amanah. Ya. Ini yang seperti ini, ikhwan fillah jazakumullah, bitanah yang tidak baik. Maka kalau bitanah yang tidak baik, ya kitanya harus mengingatkan. Kalau kita yang salah, dianya yang mengingatkan. Karena kalau kita terhindar dari bitanah su, maka waqad wuqiya, berarti dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri kebaikan. Ciri kebaikan pada sebuah mujtama', sebuah masyarakat, ketika ada amar ma'ruf nahi mungkar, berarti orang saling peduli dan orang tersebut berarti amanah. Ya. Contoh saja misalkan. Kita bekerja di sebuah pabrik. Perjanjian kerja datang berapa? Jam berapa? Jam 8 ya? Pabrik jam berapa biasanya? Jam 8 ya? Tekan kontrak. Susut, berarti jam 8 datang. Kalau orang yang kaya, orang yang cerdas, masuk jam 8, apakah dia jam 8 tepat datang? Apa sebelumnya? Apa sesudahnya? Sebelumnya. Sehingga kalau ya dalam dunia istilahnya komando ya militer, jam 9 datang, ya kamu harus datang ke Tegal misalkan. Maka dia akan datang sebelum jam 9. Sudah siap. Jadi ketika dijadwalkan, kamu jam 9 sudah di Tegal. Artinya apa? Jam 9 sudah siap. Begitu. Bukan jam 9 baru datang, tapi jam 9 sudah siap. Paham ya? Nah, begitu. Ini yang pertama. Berarti ketika perjanjian kerjanya itu jam 8 masuk, kita jam 8 kurang sudah datang dan sudah mempersiapkan diri. Sehingga ketika tet jam 8, kita sudah siap bekerja. Itu begitu. Kalau terlambat, ya berarti kurang amanah. Kalau sengaja, berarti sengaja melalaikan amanah. Kalau tidak sengaja, tapi jadi dirubah terus-menerus, berarti melalaikan amanat. Kalau yang tahu temannya, kita tahu teman kita telat, kemudian dia diam saja, ini pun berarti bitanatusu. Jangan sampai kita jadi bitanatusu. Tahu teman kita telat, kita diam aja. Jangan. Kalau tahu teman kita telat, bilang, afwan, datangnya lebih pagi, amanah. Ya, demikian. Ya, hendaknya kita perhatikan perkara ini. Dan yang namanya pekerjaan, subhanallah, pekerjaan itu kita lihat perjanjiannya. Kalau di kayak PT ataupun yang lainnya, instansi, tempat pendidikan, tempat pelayanan, itu selain pekerjaan juga waktu. Jadi pahami ya. Jadi kamu datang bekerja di rumah sakit, di PT, dari jam 8 sampai jam 4. Berarti kan ada dua perjanjian. Perjanjian bekerja dan perjanjian waktu. Sekarang pertanyaannya, misalkan antum jadi perawat. Ya. Kemudian setelah jadi perawat atau jadi dokter, karena gak ada pasien datang, terus tidur aja lah, tidur. Kira-kira amanah atau tidak? Amanah atau tidak? Gak amanah. Karena terkait dengan waktu, walaupun gak ada pekerjaan, tapi waktu tersebut sudah apa? Sudah mengikat kita. Sampai subhanallah di Saudi itu, sampai azan itu, kan begini, amanah itu wajib ya. Amanah wajib. Azan wajib apa sunnah? Jawab azan. Ikhtilaf lah. Ikhtilaf ulama ya. Yang berpendapat wajib atau berpendapat sunnah. Syekh Utsaimin pernah ditanya, ya Syekh, bagaimana Syekh? Seorang dosen tanya, saya lagi ngajar di sekolahan. Kemudian kumandang azan. Bolehkah saya menjawab azan ataukah saya terus mengajar? Karena mengajar hukumnya wajib, menjawab azan hukumnya sunnah menurut beliau. Bagaimana Syekh? Syekh menjawab, kalau perkara-perkara yang diwajarkan, maka jawab azan tidak mengapa, karena sesuatu yang wajar. Ya, misalkan kita mau ke belakang. Ya, kita lagi jaga di rumah sakit, kita pengen ke belakang, belakang. Atau kita pengen minum, minum. Atau sholat, sholat. Berarti itu tidak melalaikan amanat. Tetapi syahid dari pertanyaan ini apa? Yaitu apa? Kehati-hatian. Kehati-hatian. Karena yang namanya beda kalau pekerjaannya begini. Pekerjaannya tidak mengikat waktu. Tolong saya buatkan meja. Berapa? Nih. Sekian. Jadi biayanya sekian. Berapa? 500 ribu. Dia tidak terikat waktu. Kecuali ini pokoknya jadi satu minggu. Nah itu terikat waktu. Tapi kalau pokoknya saya beli 500 jadi yang bagus ya. Waktunya terserah, pokoknya barangnya bagus. Hasilnya bagus. Ini tidak terikat waktu. Tapi terikat dengan pekerjaan. Maka boleh misalkan sambil santai, sambil ini, sambil itu. Karena gak ada terikatan waktu. Tapi kalau ada keterikatan waktu, ini kita harus amanah. Karena amanah itu bukan tanggung jawabnya kepada bos saja, bukan kepada pemimpin saja, bukan kepada koordinator saja, tapi amanah itu mas'ulun 'indallah, akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditanyanya nanti pada hari kiamat. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, tetapi jangan kita putus asa, kok susah banget ya amanah ya. Ya makanya pahalanya besar. Karena berat tersebut pahalanya besar. Ya, demikian fatwa ulama sangat banyak tentang masalah ini. Kalau kita ada buku yang sangat bagus ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr tentang amanat dalam mengemban pekerjaan. Diterangkan oleh beliau diantaranya adalah amanat dalam kita bekerja itu amanat pekerjaannya dan amanat waktu bekerja. Ya, walaupun enggak ada pekerjaan tapi kalau waktunya terikat maka kita di situ. Jangan misalkan jadi perawat atau dokter di rumah sakit enggak ada pasien. Gelar dagangan lah di meja. Jangan. Jangan begitu. Di waktu istirahat silakan, di luar kerja silakan, tapi kalau di jam kerja jangan. Ini penting ya, yang seperti ini ikhwan fillah jazakumullah. Amanat itu kalau dibahas luar biasa. Ya, karena kembali kepada perjanjian dalam amanat tersebut. Dan amanah berasal dari asal kata yang sama dengan iman. Min madah, alif, mim, dan nun. Ya. Alif, mim, dan nun. Bisa amanah, bisa aminah. Ya. Amanah ya, aman, aminah. Aman dan amanah berasal dari dua kata itu. Berarti seorang yang amanah ya akan bertambah keimanannya dan akan bertambah keamanan dia dan keamanan orang yang memberikan amanah kepada dia. Inilah yang namanya amanah. Akan terwujudkan yang namanya iman dan terwujudkan yang namanya apa? Aman, keamanan, kenyamanan kita titip kepada dia. Tenang, karena dia apa? Amanah. Tenang kitanya. Yang dititipi dia tunaikan, imannya naik, bertambah. Ini faedahnya yang sangat besar. Ya. Dan seseorang dinilai amanah atau tidak bukan diri kita. Ya. Saya amanah. Ngomong bisa. Tapi tanya orang, teman dia, fulan amanah tidak? Tidak. Fulan ini begini-begini. Berarti yang terpercaya siapa? Temannya. Karena yang bicara adalah temannya. Sehingga kalau pengen tahu kita amanah atau tidak, tanya sama orang lain. Jangan tanya kepada diri kita. Tanya kepada orang lain. Karena terkadang yang namanya pribadi itu, walaupun tahu kekurangannya, tapi dia berusaha akan mencari. Ya, pendukung, penutup, hujah, alasan, untuk menutupi kekurangannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman balil insan 'ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan setiap manusia itu mengetahui kadar dirinya, baik, buruk, kurang, lebih, tahu. Walau alqa ma'adhirah, walaupun dia sampaikan alasan-alasan, saya begini begitu, tapi dia tahu dia salah. Setiap manusia salah. Bahkan orang kafir sendiri, dia tahu dia itu gak benar. Kayaknya saya gak benar. Tapi karena hasad, karena gengsi, karena sombong, akhirnya tidak mau mengakui kesalahannya. Maka jangan sampai seperti itu. Oleh karena itulah ikhwan fillah azakumullah, al-amanah adalah haddun baina al-iman wan nifaq. Pembatas antara keimanan dan antara kemunafikan adalah amanah. Dan cukup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam digendari dengan al-amin untuk kita mencontoh beliau. Contoh beliau. Ya. Dan tidak ada yang bisa terlindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya. Oleh karena itu banyak berdoa. Ya. Karena yang namanya amanah itu khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa asyadduha al-wada'i'. Amanah yang paling asyad, yang paling berat, paling susah adalah al-wada'i, wadi'ah. Wadi'ah itu titipan. Makanya dalam fikih ada ahkamul wadi'ah. Hukum barang titipan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi amanah yang paling berat. Dititipi apa? Dititipi titipan emas, perak dari orang-orang musyrikin, dari musuh dia. Jadi dalam masalah agama jadi musuh, tapi giliran masalah uang, saya titip uangnya, wahai Rasul. Muhammad, saya titip uangnya. Saya titip ini barang, kalau di rumah kok khawatir, barangkali colong sama anak saya. Sama anaknya gak percaya, sama Nabi percaya. Tapi dalam masalah agama gak percaya, itu anehnya. Dan subhanallah, Nabi Muhammad di amanah yang paling besar, lebih besar daripada itu apa? Agama ini. Agama ini. Yaitu amanah syariah. Syariat agama ini diamanahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan. Sehingga amanah yang paling besar adalah kepada para da'i. Ya, kepada para da'i, para ustad, para mudarris. Amanah paling besar. Karena yang dititipkan itu bukan emas dan perak. Yang dititipi itu adalah apa? Orang, anak-anak untuk kita didik. Supaya jadi baik, jadi soleh. Dan kepada orang tua. Kita diberi amanah oleh Allah berupa anak-anak kita. Itu amanah itu. Titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita benar-benar penuhi. Yang titipan itu gak bisa tawar-menawar. Kalau kita sudah lahir dari rahim istri kita seorang anak. Berarti itu bisa gak bisa. Itu adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita didik, harus kita nafkahi. Ini amanah. Ya, dan sekali lagi sebagaimana hadis tadi Abu Haitham, untuk kita bisa menjaga amanah itu harus ada bitanah ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Harus ada teman, harus ada rekan yang mengingatkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kalau kita mau salah, hati-hati loh, itu salah loh. Ya. Kalau kita lalai, ayo kita pekerjakan ini, ayo kita lakukan itu. Untuk menjaga amanah ini. Ini penting. Ya jangan sampai. Ya kita sudah. Saya salafi. Saya asari. Saya ini. Saya itu. Tetapi giliran amanah gak jaga. Oke, jangan seperti ini. Jangan sampai. Jangan sampai terjadi. Ya. Subhanallah. Suatu ketika pernah ada seorang. Nasrani. Dia. Bos. Bos ya, bos pupuk tani, pupuk pertanian. Dia mau membuat sebuah produk pertanian, dan dia membutuhkan sales, membutuhkan karyawan karena masih ngerintis yang terpercaya. Kemudian dia Nasrani loh, Nasrani Katolik. Subhanallah. Akhirnya dia membuka sayapnya di Brebes ketika itu, di kampung saya. Dan pertama kali yang dia cari karyawan yang mana? Karyawan yang jenggoten cingkrang. Kok bisa? Aneh kan? Datang. Ya, cari barangkali ada pusat yang jamaahnya yang ya tahu jenggoten cingkrang gitu. Yang bisa jadi karyawan saya, ya, jadi karyawan saya mau mendirikan di sini distributor pupuk dari saya. Tempatnya Jawa Barat, tapi di situ mau dibentuk distributornya untuk karena peredaran pupuk paling banyak di situ, ya. Obat tani, pupuk ini kan di Brebes kan banyak ya. Ya. Subhanallah, dia minta begitu. Minta. Dan subhanallah ketika itu, ya memang cari, carinya begitu. Ya, dia enggak kenal salafi, sururi atau apa, enggak. Pokoknya jenggotan, cingkrang, pokoknya begitu. Dia carinya di Brebes, mau cari karyawan yang jenggotan sama cingkrang. Penasaran saya. Kenapa harus jenggotan sama cingkrang? Dia bertanya. Pengalaman saya, dan saya percaya, orangnya amanah. Orangnya amanah. Ini sudah percaya. Nah, kalau kita sudah dikenal amanah, kemudian kitanya khianat, kan waduh, luar biasa kan pukulannya. Telak sekali itu. Dia sudah jauh-jauh nyari. Ya. Padahal ini apa? Nasrani. Ya, bukan muslim, Nasrani. Untuk kepentingan dunia. Cari karyawan yang cingkrang sama cenggoten. Dan iya, ketika itu, subhanallah, carinya memang begitu. Dikasih tempat, dikasih gaji ketika itu, ya, di atas UMR, dikasih kendaraan operasional, sana sini, ya, dan seterusnya, dan dipercaya. Dan begitu percaya. Ya. Itu mereka, orang-orang Nasara, yang kepentingannya dunia, itu pun percaya dengan penampilan kita. Oleh karena itu kita yang berpenampilan seperti ini, jenggotan cingkrang, jangan mengecewakan. Ya. Ya, jangan mengecewakan. Tentunya kita yang seperti ini seharusnya lebih menjadi suri tauladan yang baik. Ya, suri tauladan yang baik. Jangan sampai mengecewakan orang yang sudah percaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dipercaya sama orang-orang musyrikin Arab. Dan ini modal dasar dalam berdakwah ya. Modal dasar dalam menjadi dai itu harus dipercaya dulu. Dipercaya. Belum terkait agamanya, dia sudah dikenal ini anak, ini orang terpercaya, jujur. Ini modal dasar. Tapi kalau kita mau jadi dai kemudian sudah punya rapot merah di masyarakat, tapi kok jadi ceramah. Wong dia saja begini, dia saja begitu, dia saja dagang nipu, dia saja usahanya tipu menipu, ya ini dan itu dan seterusnya, ya hancur kita. Jadi hujjah. Oleh karena itu modal dasar untuk kita berdakwah, kita tanamkan, ingat, pada diri kita amanah. Khususnya kepada anak-anak kita yang mereka calon-calon generasi penerus kita. Calon-calon da'i ahlu sunnah di masa yang akan datang. Yang masa depan itu lebih dahsyat fitnahnya. Maka kita persiapkan calon-calon da'i yang memiliki sifat amanah. Amanah. Dan amanah itu dilandasi dengan as-sidq, kejujuran, dan al-ilm, ilmu. Jujuran dan ilmu. Barulah dia akan menjadi seorang yang amin, mu'taman, seorang amin terpercaya dan dipercaya. Sampai masyarakat mengetahui ini orang terpercaya. Maka ketika kita berdakwah, dia tidak percaya, itu sudah jadi hujjah. Loh, kalian masalah dunia percaya sama saya. Kok saya ngomong agama, kalian jadi tidak percaya? Kan jadi hujjah. Beda kalau kita berbicara agama, mereka tidak percaya, karena sebelumnya kita gak dipercaya di masyarakat. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita. Sebelum berdakwah dikenal dengan al-amin. Nah, demikian ikhwan fillah nasakumullah, semoga dalam bab yang kita bahas ini, karena ini babnya adalah al-mustasyar mu'taman, ya, orang yang diajak musyawarah adalah orang yang bisa dipercaya, ya. Orang yang bisa diambil pendapatnya, dan rupanya tadi hadisnya tentang bitanah. Tentang bitanah yang artinya faedahnya adalah untuk menjaga amanah, kita perlu bitanah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Dalam kita mengemban dakwah, kita perlu bitanah, perlu rekan-rekan yang menyuruh kita dalam kebaikan, mencegah kita dari kemungkaran. Dalam masalah pekerjaan, kita butuh bitanah yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Dan kita berlindung kepada Allah dari teman-teman yang jelek. Kita mau buruk, ya biarin. Bahkan kalau kita baik, dicegah. Na'udzubillah, jangan sampai. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi sifat amanah. Karena amanah itu asal katanya sama dengan iman. Ya, asal katanya sama dengan aman. Sehingga amanah, orang yang memberikannya akan memiliki rasa aman, dan orang yang melaksanakannya akan bertambah keimanan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.